Dari IG Aji Komar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum puasa sholat bagi wanita hamil tapi datang bulan? Soalnya dari empat imam sangat berbeda. Perempuan hamil datang bulan. Perempuan hamil mana datang bulan? Perempuan hamil itu, maka dia kalau tidak puasa, perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa, menurut mazhab Syafi'i, lihat dulu. Dia tidak puasa itu karena dirinya, karena lemah, maka dia mengqadha saja. Nanti di luar Ramadan, di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dia ganti. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain yang ceramah mengatakan ganti saja, tak ada bayar fidyah, berarti dia pakai mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab.